Ternyata setelah melewati tempat yang diperkirakan harta tersebut akan diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya, maka akhirnya Abu Sufyan beserta harta-harta yang dibawanya dari Syam yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy ini, harta-harta tersebut selamat. Nah, semenjak selamatnya inilah akhirnya orang-orang kafir Quraisy dari Mekah yang ingin menghadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadi ingin pulang kembali. Di antaranya yaitu Bani Zuhrah. Mereka pulang kembali ke Mekah. Kemudian juga Bani Adi. Mereka juga pulang kembali ke Mekah. Kenapa? Karena harta mereka ternyata selamat. Tidak jadi diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian dari orang-orang musyrik tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju Badar. Nah, kemudian di situ terjadi kejadian, yaitu orang-orang kafir Quraisy mereka mengambil tempat yang paling tinggi. Orang-orang kafir Quraisy sampai di lembah, mereka mengambil tempat yang paling tinggi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berada di antara posisi kafir Quraisy dan pusat air dengan jarak tempuh yang dekat. Di sini kita ambil pelajaran bahwa dulu perang, bahkan sampai sekarang, air itu adalah salah satu yang paling penting. Makanya kalau seandainya ada sebuah tempat yang dijadikan tempat peperangan dan di situ ada mata air, maka pada saat itu salah satu yang patut diperhatikan adalah perebutan mata air tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya kemudian menurunkan hujan. Menurunkan hujan agar hujan yang lebat turun kemudian mengalir kepada tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di bawah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yadhhiba 'ankumur rijza ahla wa yadhhiba 'ankumur rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Artinya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan tersebut dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Maksud dari ayat ini adalah salah satu nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah hujan. Dan juga kalau kita lihat awal ayat yaitu ngantuk. Jadi awal ayat surat Al-Anfal ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yughasyikumun nu'asa amanatan minhu." Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dari bala tentaranya Allah, ngantuk. Dan itu juga terjadi pada peperangan Uhud. Jadi orang kalau sudah hatinya tidak tenang, besok perang, dibawa tidur, jadi besok yang penting berperang. Nah, ini termasuk daripada bala tentara Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat ngantuk sehingga hati tenang. Malam itu tenang. Nah, sedangkan nanti kita baca, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam itu beliau sholat sampai pagi. Nah, ini termasuk dari, jadi ngantuk itu baik di peperangan Badar ada, di peperangan Uhud juga ada nanti. Surat Ali Imran ayat 154. Idh yughasyikumun nu'asa yafar, thumma anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian setelah rasa gelisah, yaitu sebuah penenteraman berupa rasa kantuk yang meliputi sebagian dari kalian, dan sebagian yang lain telah disusahkan oleh dirinya mereka sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu dari bala tentara Allah, hujan kemudian juga kantuk. Nah, kemudian yang terjadi pada peperangan Uhud, peperangan Badar juga adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan si fulan meninggal di sini, si fulan meninggal di sini, si fulan meninggal di sini. Ya. Ini tempat matinya si fulan, ini tempat tewasnya si fulan, dan yang beliau katakan itu adalah benar. Tidaklah beliau mengatakan itu kecuali terjadi pada peperangan Badar. Nah, di sini ada masalah akidah. Bahwasanya kita sudah meyakini, seyakin-yakinnya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Dengan berbagai macam dalil. Di antaranya surat An-Naml ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. An-Naml ayat 65. Afan. Ini dalil bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Kemudian di sana ada dalil yang lain. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 188. Ini dalil begitu tegas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Nah, lalu bagaimana ini bisa terjadi? Maka kita katakan kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Jadi asal hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah." Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Allah Maha mengetahui akan hal gaib dan hal yang nampak. Maka Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Illa man irtada min rasul. Kecuali yang kepada rasul yang diridainya. Di sini ada dua tafsiran. Rasul yang diridainya siapa? Bisa Jibril, bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Jibril, rasul dari malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul dari manusia. Nah, ini kejadian juga yang ada pada perang Badar. Kemudian sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa salah satu yang terjadi pada perang Badar adalah kantuk. Jadi malam Jumat tanggal 17 Ramadan terjadi kantuk yang sangat-sangat kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini termasuk daripada tentara Rasulullah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga yang terjadi pada perang Badar adalah mubarozah. Namanya mubarozah. Mubarozah itu yaitu duel satu lawan satu sebelum perang besar. Nah, itu terjadi mubarozah. Mubarozah ini terjadi, dijelaskan oleh Ishaq Ibnu Ishaq di dalam kitab sejarahnya Sirah Nabawiyah. Antara siapa dengan siapa? Tiga orang. Dari orang kafir Quraisy, tiga orang dari pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang tersebut adalah dari kafir Quraisy. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dengan paman, dengan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi Utbah dan Syaibah, dua-duanya anak Rabi'ah. Ya, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketiga yaitu anaknya Utbah, namanya Al-Walid bin Utbah. Namanya adalah Al-Walid bin Utbah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Qum ya Ubaidah ibn al-Harith. Qum ya Hamzah, qum ya Ali." Wahai Ubaidah bin al-Harith, wahai Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali bin Abi Thalib, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang ini yang melawan tadi Utbah, Syaibah, sepupu ya. Iya, sepupu. Taib. Yang jelas begitulah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tiga orang ini melawan Utbah, Syaibah, kemudian Al-Walid bin Utbah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ubaidah melawan Utbah. Ubaidah melawan Utbah, Hamzah melawan Syaibah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid. Jadi sama-sama tua, sama-sama anak-anak, remaja. Ali bin Abi Thalib masih remaja pada saat itu, pemuda. Melawan Al-Walid bin Utbah. Sedangkan Utbah dan Syaibah melawan Hamzah dan Ubaidah bin Al-Harith. Kan dua-duanya kalah. Tiga-tiganya seluruhnya adalah kalah. Dan itu menunjukkan bahwa ada semacam optimisme ketika duel itu bisa menang, maka di sana ada optimisme bahwa memang peperangan ini akan dimenangkan. Dan inilah jihad. Jadi duel lawan satu lawan satu. Kemudian setelah itu baru pasukan dengan pasukan. Itu jihad yang benar-benar jihad. Kemudian hibati hafizakumullah, yang patut diperhatikan juga dalam peperangan Badar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak lepas doa. Tidak lepas doa saat peperangan Badar ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya tersebut yaitu Allahumma anjiz ma wa'adtana. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah Engkau janjikan untuk kami. Allahumma intuhlik hadhihi al-isabata min ahli iman al-yawm fala tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika engkau menghancurkan pasukan ini hari ini dari orang-orang beriman, maka engkau tidak akan disembah di bumi selamanya. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar. Dan itu saat perang sedang berkecamuk. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ba'dha munashadatuka li rabbik fa innallaha munjizun laka ma wa'adak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cukuplah apa yang engkau telah pinta dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Dia akan memberikan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa di dalam keadaan-keadaan seperti ini sangatlah penting. Dan doa dalam keadaan genting seperti ini disebut dengan istighatsah. Disebut dengan istighatsah. Nah, ini yang patut diperhatikan. Dalam keadaan genting semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datang bala tentara yang menunjukkan pengabulan doa dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu para malaikat. Para malaikat yang datang. Dan yang jumlah malaikat yang ikut berperang itu adalah sekitar 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maksudnya datang berturut-turut itu terus-menerus datang, ya. Terus-menerus datang. Ini salah satu dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk yang terjadi pada peperangan Badar juga adalah yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mereka senantiasa sangat bersemangat untuk masuk surga. Di antaranya yaitu Ibnu Umair bin Al-Hammam. Ibnu Umair bin Al-Hammam berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar siapa yang mati syahid dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Kemudian kata Ibnu Umair, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin itu artinya adalah wah, sangat besar sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Apa yang membuatmu engkau mengatakan sangat besar sekali?" Maka Ibnu Umair mengatakan, "Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah SAW, demi Allah, kecuali aku berharap termasuk daripada penghuninya." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya engkau adalah penghuninya, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala." Lalu setelah itu Ibnu Umair makan kurma. Ya. Kemudian beliau makan kurma sebelum berperang. Kemudian beliau mengatakan, "La in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawila." Sesungguhnya kalau aku masih hidup, kemudian aku makan sisa-sisa kurma ini sampai selesai, ini hidup begitu panjang kalau begitu. Beliau tinggalkan kurmanya, kemudian beliau berperang sampai beliau mati syahid. Pelajaran di sini yang kita bisa ambil adalah bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka sangat-sangat mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Sampai-sampai untuk keperluan dunia yang mereka perlu pada saat itu, mereka mau meninggalkannya hanya demi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, terjadilah peperangan yang dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam senjata. Di antaranya para malaikat. Kemudian di antaranya rasa gentar dan khawatir yang diberikan oleh Allah kepada hati-hati orang-orang kafir. Ini adalah senjata-senjata perang yang dipakai oleh Allah untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar pasir ke wajah orang-orang kafir. Kemudian beliau mengatakan syahatil wujuh, artinya maka hitamlah wajah kalian. Maka akhirnya tidak ada seorang pun dari orang musyrik kecuali matanya termasuk kemasukan debu. Ini termasuk daripada bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan kemenangan bagi pasukan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut diperhatikan pada perang Badar juga, beliau melarang membunuh orang-orang yang dipaksa berperang. Ya, beliau melarang membunuh orang-orang yang dipaksa untuk berperang. Di antaranya yaitu orang-orang dari Bani Hashim yang dipaksa untuk berperang. Tadi kan Bani Hashim dia ingin pulang. Jadi ketika hartanya sudah selamat, dia ingin pulang. Tadi dipaksa oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, beliau sangat dekat dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perang Badar senantiasa beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam peperangan ini telah terbunuh Fir'aun umat ini. Ya, jadi ada penyebutan kata-kata Fir'aun umat ini. Saya bacakan, peperangan terjadi dengan musuh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin pun membunuh dan menyandera musuh-musuhnya. Sehingga terbunuhlah sedikitnya 70 orang pembesar Quraisy. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah yang tadi. Yang ketika duel tadi. Kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian anaknya Al-Walid bin Utbah. Ya, dalam perang duel tadi. Dua pemuda Ansar, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awid bin Afra berhasil membunuh Abu Jahal. Jadi pembunuh Abu Jahal ada dua orang pemuda. Yang pertama yaitu Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Yang kedua Mu'awid bin Afra. Kedua-duanya dari kaum Ansar. Pembunuh Abu Jahal Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Yang kedua Mu'awid bin Afra. Kedua-duanya dari kaum Ansar. Kemudian ahibati hafizakumullah. Jadi yang disebut di sini Abu Jahal, yang disebut sebagai Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal. Fir'aun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Nah, itu termasuk dari pelajaran bahwa pemuda dia berkarya untuk agama Islam. Akhirnya membunuh salah satu musuh Allah yang paling bengis yaitu Abu Jahal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad SAW menang. Kemudian membawa harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu tentang ghanimah. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa athi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kalian orang-orang beriman. Kemudian pada hari ketiga setelah perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut, yaitu kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri di pinggir pemakaman para syuhada. Kemudian beliau berkata, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, bergembiralah kalian bahwa sesungguhnya kalian telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian? Maka kemudian mendengar itu, Rasulullah SAW dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwah fiha? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak ada ruhnya di dalamnya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallazi nafsi biyadih ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Yang artinya, demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah kalian lebih dapat mendengar dibandingkan mereka tentang apa yang aku katakan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang mati disebutkan di dalam hadis ini mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, di sini harus kita memahami baik-baik. Jangan sampai keliru dalam masalah ini. Apa maksudnya? Bahwasanya orang-orang yang di dalam kubur tersebut lebih mendengar dibandingkan kalian. Maka kita harus mengumpulkan berbagai macam riwayat. Karena kadang-kadang dalam masalah ini sebagian orang akhirnya menyimpangkan. Dan akhirnya meminta kepada orang yang sudah mati. Baik. Saya akan jelaskan ini baik-baik. Perhatikan. Seorang mayit akan mengenal yang menziarahinya jika mayat tersebut mengenalnya di dunia. Seorang mayit akan mengenal yang menziarahinya jika mayat tersebut mengenalnya ketika di dunia. Perhatikan hadis berikut dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ma min ahad marra bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifu fi ad-dunya fa sallama alayhi illa 'arafahu wa radda alayhi as-salam. Tidaklah seorang melewati kuburan saudara muslim mukminnya yang dia kenal ketika di dunia, lalu dia ucapkan salam, melainkan mayat tersebut akan mengenalnya dan menjawab salamnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Al-Istidzkar. Dan hadisnya sahih. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini hadis berarti menunjukkan bahwasanya seorang yang sudah meninggal, dia mengetahui orang yang menziarahinya. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi perlu diingat, bukan berarti diperbolehkan untuk meminta kepada orang yang sudah mati. Meskipun orang yang sudah mati mendengar apa yang dibacakan, disalamkan, tetapi bukan berarti dia boleh minta kepada orang yang sudah mati. Karena minta adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara memahaminya. Jadi Rasulullah SAW berbicara kepada orang yang sudah meninggal dari orang-orang yang mati syahid, kalian, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, bukankah kalian telah mendapatkan janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Umar bin Khattab merasa heran dengan itu. Bagaimana engkau bisa berbicara dengan jasad-jasad yang tidak ada ruhnya? Untuk apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mayat mendengar, tetapi meskipun mendengar bukan berarti boleh dimintai. Karena minta adalah doa, dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله Kita lanjutkan. Jadi pendapat pertama tadi bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang yang mati syahid, Bukankah kalian telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan? Bukankah kalian begini? Bukankah kalian begini? Maka sebagian ulama berpendapat bahwa seorang yang mati mendengar sebagaimana dia hidup. Tetapi mereka mengatakan tidak diperbolehkan untuk berdoa kepada orang yang mati. Meminta, memanggil kepada orang yang mati, tidak. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan tidak mendengar kecuali dalam keadaan yang ada dalilnya. Tidak mendengar. Maksudnya orang yang mati tidak mendengar kecuali dalam keadaan yang ada dalilnya. Keadaan yang ada dalilnya diantaranya ini. Berarti itu khusus maksudnya gitu. Khusus hanya terjadi kepada keadaan-keadaan khusus, kejadian-kejadian khusus. Tidak umum. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 52. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan kepada orang yang sudah mati. Kemudian juga ayat surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kalian tidak memperdengarkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Jadi masalah mayit mendengar itu ada khilaf. Mayit mendengar ada khilaf. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa digabungkan dua dalil ini. Al-Qur'an mengatakan tidak mendengar, hadis Rasul menunjukkan kepada mendengar. Cara menggabungkannya bagaimana tadi? Asal hukumnya mayat tidak mendengar. Tetapi mendengar dalam keadaan-keadaan khusus yang disebutkan di dalam dalilnya. Tapi para ikhwah, kemudian Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah dan beliau membawa tawanan 70 orang. Ya, 70 orang. Kemudian di sini ada kejadian yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tawanan tersebut dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak menuju Madinah dengan penuh rasa syukur dan memujinya. Bersama mereka terdapat para tawanan perang yang jumlahnya sekitar 70 orang lalu diberikan kepada para sahabat. Beliau berwasiat kepada para sahabat tersebut agar memperlakukan mereka dengan baik. Para sahabat pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Ajiz bin Umar, saudara Mus'ab bin Umar mengatakan, "Aku termasuk salah seorang tawanan perang Badar dan berada dalam salah satu kelompok kaum Ansar. Apabila waktu makan siang dan makan malam tiba, mereka mengkhususkanku untuk makan roti, sedangkan mereka makan kurma karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang di tangannya terdapat roti kecuali dia memberikannya kepadaku. Aku pun merasa malu menolak permintaan tersebut. Akan tetapi dia pun menolak dan tidak menyentuh roti itu sedikit pun." Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu pelajaran. Meskipun perang, tawanan perang tetap berbuat baik. Ini hukum jihad. Meskipun tawanan perang tetap berbuat baik. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai pendapat bahwa tawanan 70 tersebut boleh lepas asalkan mereka bayar tebusan. Bayar tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidak. Tidak boleh dibebaskan. Seluruhnya adalah dibunuh. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu membayar tebusan. Yang ingin bebas harus bayar tebusan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pendapatnya itu tidak benar. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan hatta yuthkhina fil ard, sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tebusannya sebenarnya bermanfaat untuk kaum muslimin. Tebusannya yaitu orang-orang yang menjadi tawanan tersebut mengajari 10 pemuda muslim Madinah untuk bisa membaca dan menulis. Nah, ini jasa, berarti tawanannya bisa membebaskan dirinya dengan memberikan jasa. Jasanya adalah mengajari bacaan Al-Qur'an, mengajari cara membaca dan cara menulis. Yang meninggal di peperangan Badar dari para sahabat ada 14 orang, 6 dari kaum Muhajirin dan 8 dari kaum Ansar. Yang 6 tersebut ya berasal dari Khazraj dan 2 berasal dari kaum Aus. Jadi kan 6 dari kaum Muhajirin, 8 dari kaum Ansar. Berarti ada berapa? 14. Nah, dari kaum Ansar yang 8 ini, 6-nya berasal dari Khazraj dan 2-nya berasal dari Aus. Nah, itu beberapa kisah tentang perang Badar. Nah, kita tinggal mengambil pelajaran-pelajaran yang begitu banyak juga disebutkan oleh penulis di sini. Kita baca satu-satu ya. Satu, balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Maksudnya di sini orang-orang kafir Quraisy mereka menyiksa kaum muslimin, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perang Badar ini. Kemudian yang kedua yaitu pelajarannya adalah, jadi ini pelajaran, kama tadinu tudan, sebagaimana yang kalian lakukan seperti itu yang akan dilakukan kepada kalian. Ya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Buah dari atau balasan dari keburukan-keburukan yang semisal dengannya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kejahatan yang kita lakukan, karena itu akan sepadan kita dapatkan kejahatan juga dari orang lain. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari kisah perang Badar ini bahwa kaum muslimin sebenarnya ingin mengambil harta yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy dari Syam. Awalnya niatannya seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan keinginan mereka itu lebih mulia, lebih agung, dan lebih ada manfaatnya untuk kaum muslimin. Dengan cara bagaimana? Yaitu meninggikan agama Allah, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir Quraisy. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa jihad tujuannya adalah menegakkan agama Allah. Sehingga dengan menegakkan agama Allah tersebut, akhirnya orang-orang kafir berhenti terhadap kekufurannya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bergantian naik unta. Gantian naik unta. Dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berjalannya dibandingkan gantiannya. Beliau mengatakan, "Ma antuma bi aqwa minni." Kalian berdua tidak lebih kuat dariku. "Wala ana aghni 'anil ajr minkum." dan aku tidak juga tidak memerlukan pahala daripada kalian berdua. Aku juga perlu pahala. Nah, di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat adil terhadap para sahabatnya. Sangat kasih sayang terhadap para sahabatnya. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang mulia, beliau tidak ingin untuk senantiasa selalu di atas unta, tetapi beliau bergantian dengan para sahabatnya. Kemudian yang keempat, bahwa seorang yang beriman semestinya ridha dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang mukminin awalnya ingin mengambil harta dari orang-orang kafir Quraisy yang datang dari Syam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Allah menginginkan agar terjadi peperangan, kemudian terlihat kebenaran. Dan orang beriman dia tidak bisa tidak harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, orang-orang beriman maka dia harus taat dalam segala urusan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kelima juga di dalam kisah perang Badar ada kisah Hudzaifah dan bapaknya. Yang mana Hudzaifah dan bapaknya ditawan oleh perang Badar. Kemudian Hudzaifah dan bapaknya tidak dilepaskan kecuali setelah membuat perjanjian. Perjanjiannya adalah tidak menolong kaum muslimin. Maka di dalam cerita ini terdapat dua pelajaran. Yang pertama yaitu seorang muslim harus sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya agar menepati perjanjian. Jadi Hudzaifah dan bapaknya ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian diberikan penawaran agar bisa lepas. Salah satu penawarannya adalah tidak boleh menolong kaum muslimin. Maka itu diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nafyun lahum wa nasta'inu billahi alaihi. Maksudnya sudah tunaikan apa yang kalian sudah berjanji kepada mereka. Sedangkan kami minta tolong kepada Allah. Maksudnya kalian tidak menolong kami karena sudah berjanji dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu tepati janjinya. Tetapi kami meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menang melawan mereka. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah janji tidak boleh diingkari, meskipun itu dengan musuh. Kalau sudah janji. Kemudian yang keenam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mengetahui bahwa harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam sudah selamat. Maka bagaimana ini? Maka akhirnya Rasulullah SAW pun beliau bermusyawarah. Nah, di dalam musyawarahnya Nabi Muhammad SAW untuk mengambil keputusan ini, terdapat pelajaran-pelajaran. Pelajaran pertama disyariatkan untuk musyawarah dalam perkara-perkara yang tidak ada nas di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah musyawarah ini tujuannya adalah mempersiapkan kekuatan. Karena musuh besar kita sedikit. Bukan berarti musyawarahnya ingin kembali setelah keluar. Bukan. Maksudnya ingin kembali ke Madinah. Tidak. Tetapi beliau bermusyawarah untuk bagaimana mengatur, dengan jumlah pasukan musuh yang sangat besar, dan sedangkan pasukan kaum muslimin sedikit. Jadi itu tujuan dari musyawarah. Kemudian Rasulullah SAW yang ketiga pelajarannya dari musyawarah ini adalah beliau meminta pendapat dari orang-orang. Asyiru alayya ayyuhannas. Wahai kaum muslimin, wahai manusia, berikan saran kepadaku. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau senantiasa puas atau memberikan pelajaran bagaimana cara bermusyawarah. Kemudian yang ketujuh yaitu kenapa Rasulullah SAW minta musyawarah dari para sahabatnya? Padahal akal Rasulullah SAW lebih sempurna dibandingkan para sahabatnya. Maka jawabannya adalah meskipun akal Rasulullah SAW, kecerdasan Rasulullah SAW dibandingkan para sahabatnya lebih tinggi Rasulullah SAW, maka beliau gunakan itu, beliau tetap bermusyawarah untuk memberi contoh orang-orang setelahnya. Jadi bukan tujuan untuk beliau, tetapi beliau untuk memberi contoh kepada orang-orang setelahnya. Maksudnya agar dijadikan sebagai kebiasaan untuk bermusyawarah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa terkadang diperlukan tawuriyah saat menjawab pertanyaan apabila mendatangkan bahaya. Diperlukan tawuriyah. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, "Kalian dari mana?" Maka beliau menjawab, "Nahnu min ma', kami dari air." Dan memang manusia semuanya berasal dari air. Jadi tawuriyah itu tidak berdusta. Beliau mengucapkan sesuatu yang beliau maksudkan pada sesuatu. Sedangkan yang mendengarnya memaknainya dengan sesuatu yang lain. Itu namanya apa? Tawuriyah. Seperti dalam kisah hijrah. Abu Bakar As-Siddiq ditanya ketika membawa Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ditanya, siapa orang ini? Maka Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hadza daliluna. Ini adalah petunjuk jalan kita. Padahal bukan jalan di dunia saja, tetapi jalan di akhirat. Nah itu namanya tawriyah. Itu namanya tawriyah. Taib, yang kesembilan, yaitu, jadi ada cerita. Rasulullah SAW pada waktu itu beliau memilih sebuah tempat di peperangan Badar. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Al-Mundhir. Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu engkau diperintahkan untuk di sini? Ataukah hanya ini pendapat engkau sendiri? Maka kata Nabi Muhammad SAW, ini pendapat saya sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW diberitahukan bahwa kalau mengambil tempat ini tidak strategis gitu untuk perang, ya, tidak memudahkan kaum muslimin. Nah, maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajarannya adalah bahwa apabila ada nas syar'i maka tidak boleh seseorang berijtihad. Tapi kalau seandainya tidak ada nash syar'i, maka pada saat itu dia boleh berijtihad. Sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang ke-10. Yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau setuju dengan saran dari Hubab bin Al-Mundhir. Beliau setuju. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang menerima pendapat dari orang yang memang ahlinya. seseorang menerima pendapat dari orang yang memang ahlinya. Ya. Nah, ini 10 dulu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar memahami bagaimana peperangan Uhud ini. Kisahnya panjang. Ini sudah mungkin 3 atau 4 pertemuan untuk perang Uhud saja, perang Badar saja. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan membaca faedah-faedah dari perang Badar. Wallahu a'lam. Apakah menebus tawanan perang dilarang atau khusus di perang Badar saja tawanan dilarang ditebus? Ini dilarangnya saat Nabi Muhammad SAW belum mengalahkan seluruh kaum muslimin. Karena waktu itu kan belum kalah semuanya. Kan sebagian ada yang pulang. Ya, sebagian ada yang pulang. Jadi itu khusus untuk pada saat itu karena belum sempurna kemenangan. Apakah saat perang Badar di bulan Ramadan sudah turun syariat puasa? Iya. Syariat puasa itu turun kapan? Kan sudah kita pelajari. Sebelum perang Badar kan. Kan sesampainya di kota Madinah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pensyariatan. Gini deh. Nabi Muhammad SAW ketika sampai di kota Madinah, apa yang beliau kerjakan? Ada 3. Bangun masjid. Habis itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Habis itu perjanjian dengan orang Yahudi. Ya toh? Nah, kemudian setelah itu ada perkara-perkara lain setelah beliau berhijrah, yaitu terjadinya pensyariatan-pensyariatan. Syariat azan. Syariat apa? Arah kiblat, puasa, zakat, jihad, 5. Nah, ini menunjukkan bahwa pensyariatan puasa ada sebelum perang Badar, yaitu pada tahun ke-1 Hijriah itu. Nah, itu. Berarti beliau sedang berpuasa itu. Makanya para ulama ketika kalau bulan puasa, mereka mengingatkan bahwa bulan Ramadan itu bukan malas-malasan. Bukan bulan malas-malasan, tetapi bulan semangat. Karena Rasulullah SAW beliau berperang pada bulan Ramadan. Jadi bulan semangat dia, bukan malas-malasan tidur-tiduran. Allahu a'lam. Dalam peperangan besar yang terjadi di Badar antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, adakah sahabat Nabi ikut dalam perang Badar, yaitu Ammar ibn Yasir? Dan pada saat umur berapa beliau ikut perang? Saya tidak tahu. Pendapat Abu Bakar dalam dan Umar berubah setelah perang Badar tentang tawanan. Pelaksanaannya yang mana? Yang dilakukan adalah mengambil tebusan. Ya, mengambil apa? Tebusan dari tawanan. Tetapi tetap turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka lan nabi walladzina amanu an yakuna lahu asra. Tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memiliki tawanan. Hatta yuskhina fil ardh, sampai mereka menguasai, menetapkan kemenangan di bumi. Apa tujuan berduel 1 lawan 1 sebelum perang dimulai? Maka jawabannya adalah untuk memperlihatkan kekuatan masing-masing. Bahwa ini yang paling ahli perang. Dan di situ seperti yang sudah saya sebutkan, di situ ada optimis. Kalau menang perang duel, maka perang yang lebih besar diharapkan juga menang. Itu begitu, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Hah? Apa itu? Puasa. Iya, kan sebelum perang Uhud, sebelum perang Badar kan. Iya.